hujan rintik perlahan, rahmat Tuhan semesta alam. Eh sayang disayang, kagak gune cantik rupawan, aduh sayang. Kagak gune cantik rupawan, eh sayang, aduh sayang, kalau kagak suka sembahyang. Suri lanjut lang di pinggir jalan, dideketin malah terbang. Eh sayang disayang, sia-sia puasa sebulan, aduh sayang. Sia-sia puasa sebulan, eh sayang, aduh sayang, kalau cuma ngomongin orang. Pantun ini ya Tuhan, pantun nasehat, didengerin ya nona, buat dijalanin. Kalau kesel, sensebel, maafin aja. Pahalenye, buat kita sendiri. Suri lanjut atas nampan, jadi sehat kalau dipangan. Eh sayang disayang, buat apa duit disimpan, aduh sayang. Buat apa duit disimpan, eh sayang, aduh sayang, kalau zakat gak dibayarkan. Suri langjot jotan, baik hati ente lakuin, kagak rugi aye jaminin. Eh sayang disayang, naik haji kita niatin, aduh sayang. Naik haji kita niatin, eh sayang, aduh sayang, haji mabrur kita dambain. Pantun ini ya Tuhan, nasehat, didengerin ya nona, buat dijalanin. Kalau kesel, sensebel, maafin aja. Pahalenye, buat kita sendiri. Suri langjotnya